السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amal salih, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Di antara amalan saleh yang agung yaitu talabul ilm, mencari ilmu. Ini merupakan amal saleh yang agung yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, sebagaimana disebutkan di berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, fal marhalatul ula. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca, atau yang terakhir kita baca adalah marhalah manhaj salafi yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala ada dua. Bahwasanya marhalah atau fase manhaj salafi ini ada dua. Pertama, marhalah tabyin wa tawdih, fase penjelasan tentang qa'id ad-din dan pokok-pokoknya. Kemudian marhalah yang kedua atau fase yang kedua adalah fase penyusunan, pencatatan berupa kitab terkait dengan manhaj salaf. Kemudian beliau akan merinci satu persatu. Maka beliau berkata, hafizahullah ta'ala, fal marhalatul ula, maka fase yang pertama, wahia ahdu salafus salih, wahia ahdu salafis salih, yaitu masanya kehidupan salafus salih, ahlil qurunil ula, yaitu orang-orang yang hidup di qarn yang pertama, di generasi yang pertama. Generasi pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disebutkan oleh muallif hadisnya, yaitu hadis khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, di generasiku. Itu adalah qarnul ula, yaitu generasi pertama. Wa hadhil marhalatu, dan masa ini tu'addu miqyasan, merupakan atau dianggap sebagai miqyas, timbangan. Yuzanu bihin nasu wal jama'at wal firaq, yang ditimbang dengannya manusia, jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok. Perbuatan manusia, baik itu akidah, baik itu ibadah, muamalah, dan seluruhnya, tarbiyah dan yang lainnya, itu ditimbang dengan timbangan generasi pertama ini. Jika sesuai, selaras, maka manusia tersebut, jamaah tersebut, golongan tersebut adalah golongan yang selamat, sebagaimana golongan yang pertama atau generasi yang pertama. Wa yu'rafu bihil haqqu minal batil, dan diketahui dengan timbangan ini, yaitu dengan generasi pertama ini, diketahui al-haqqu minal batil, perkara yang benar dari perkara yang batil. Wa yufhamud dinu bifahmihim, dan difahami agama dengan pemahaman mereka, dengan pemahaman mereka. Kenapa? Haitsu innallaha qad zakkahum, karena sekiranya mereka itu adalah orang-orang, atau karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membersihkan mereka, mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka. Wa aujaba ittiba'a ma ajma'u alaih, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengikuti perkara yang telah disepakati oleh mereka. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, barang siapa yang bertentangan dengan Rasul, memisahkan diri dari Rasul, disebutkan yang dimaksud dengan yushaqiq, seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, artinya dia berada di dalam syak, jalur, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syaqqin akhar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di jalur yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu perkara, dia malah berada di seberang perkara yang diperintahkan oleh Rasul. Rasulullah memberitakan untuk bertauhid, dia malah berada di seberang tauhid, yaitu berada di dalam kesyirikan. Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti sunnah, dia berada di seberang, ya, lawan dari sunnah, dan seterusnya. Itu makna yushaqiq. Nabi berada di satu jalan, dia berada di jalan lain. Dan sekilas ini seperti mudah, tetapi dalam kenyataan dan kehidupan yang nyata, banyak mereka dengan berani berada berseberangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalil. Bukan hanya orang-orang yang memiliki ilmu saja, yang biasanya orang-orang yang memiliki penyakit, tapi dia memiliki ilmu, itu mereka mengutak-ngatik ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menjelaskan kepada umat seolah-olah dia tidak berseberangan dengan Rasul. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, menampakkan dirinya seolah-olah memiliki ilmu, comot hadis, comot ayat, kemudian mereka jadikan ayat dan hadis-hadis tersebut seolah-olah mereka berada di atas al-haq, tidak berseberangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, ya, setelah jelas kepadanya petunjuk, sudah disampaikan kepadanya kalamullah dan kalamur Rasul dan pemahaman salafus salih, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah dia mengikuti jalannya bukan jalan orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang dimaksud dalam Al-Qur'an? Yang dimaksud di dalam ayat ini. Apakah kita? Bukan, kita tidak pernah berada di zaman tersebut. Apakah bapak kita? Kakek kita? Atau yang sebelum-sebelum mereka? Tentunya jawabannya bukan. Yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat. Ya, yang dimaksud dengan ayat di sini adalah para sahabat. Nah, orang ini menyelisihi Rasul setelah sampai kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat. Apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia berpaling, melenceng dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati-hati mereka. Sehingga di sini ketergelinciran, penyimpangan itu diawali dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan dan kemampuan kepada seseorang untuk memilih, untuk melakukan perkara yang terbaik untuk dirinya. Dia tidak majbur, tidak dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia masuk kepada takdir Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Walaupun memang apa yang dia pilih ini merupakan takdir Allah, ketika seorang dihadapkan kepadanya dua hal. Yang pertama adalah perkara yang baik baginya, yang kedua adalah perkara yang buruk baginya. Maka tentunya ketika akalnya masih sehat, akalnya masih baik, pasti dia akan mengambil perkara yang bermanfaat baginya. Dihadapkan kepadanya, misalkan dua jalan menuju satu tempat. Jalan pertama adalah jalan yang bagus, lurus. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan yang jelek. Pasti dia akan memilih jalan yang bagus selama akalnya masih lurus. Ya, selama akalnya masih lurus. Atau hal-hal yang lainnya dari perkara-perkara dunia, ya. Hal-hal yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Dihadapkan kepadanya dua pilihan antara dua makanan. Makanan yang pertama masih bagus, fresh. Ya. Masih hangat. Yang satunya makanan sudah busuk, sudah basi. Pasti dia akan memilih yang bagus. Tidak perlu dia beralasan dengan takdir. Ya, tidak perlu dia beralasan dengan takdir. Dia pasti di saat itu, pasti di saat itu dia sudah bisa memilih. Begitu juga dalam permasalahan agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pilihan. Maka di sini mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah sampai kepadanya petunjuk, memilih apakah dia akan mengikuti petunjuk tersebut atau meninggalkannya. Tetapi karena dia berpaling, maka Allah palingkan dari petunjuk tersebut. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini hendaklah kita berhati-hati dengan apa yang ada dalam diri kita, karena merupakan musuh yang paling besar adalah yang ada pada diri kita. Kehancuran-kehancuran ahlul bidah, atau kehancuran-kehancuran orang yang tadinya lurus, di antara sebabnya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak berhati-hati dengan jiwa yang mengarahkan kepada keburukan. Makanya di khutbatul hajah yang sering kita dengar, wa na'udzu billah min syururi anfusina. Ya, wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kami. Ya, kejelekan jiwa-jiwa kita disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah iz'adun nafs, memberikan hati ini bergejolak. Untuk apa? Untuk melakukan keburukan. Kemudian yang kedua adalah ibta'un nafs 'ala 'amali shalih, memperlambat jiwa untuk beramal saleh. Ini kembali kepada dua perkara. Perkara yang pertama, munculnya gejolak keburukan, niat-niat buruk. Ya. Dan ini akan akan menghasilkan perbuatan buruk pula, ucapan yang buruk pula. Kemudian yang kedua adalah memperlambat amal soleh. Memperlambat amal soleh. Nanti-nanti. Ya, dan seterusnya. Padahal saat itu dia mampu. Padahal saat itu dia bisa melakukannya. Tetapi karena keburukan jiwanya tidak dikendalikan, dia pun mengikuti keburukan jiwanya. Nah, banyak orang-orang terjatuh karena dia tidak bisa menguasai keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Sehingga muncullah keburukan, kejelekan-kejelekan yang berasal dari keburukan jiwanya. Qala rahimahullah ta'ala wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati." Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. "Min ba'di" atau "ba'di" setelahku. "Tamassaku biha", berpeganglah atau berpegang teguhlah kalian dengannya, yaitu dengan sunnah tersebut, baik sunnah Rasulullah atau sunnah khulafa'ur rasyidin. "Wa'addu 'alaiha bin nawajid", dan gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham, yang menunjukkan seorang harus menggigit dengan kuat. Karena apabila dia menggigit dengan gigi seri, tidak kuat. Di sini para ulama memberikan faedah bahwasanya sunnah khulafa'ur rasyidun, ya, atau khulafa'ir rasyidin adalah bukan bid'ah. Ya, adalah bukan bid'ah. Walaupun tidak didapatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah tersebut. Seperti contohnya adalah azan dua kali pada hari Jumat. Ya, para ulama mengkritisi pendapatnya Syekh Albani yang menganggap adzan dua kali di hari Jumat ini adalah perkara bid'ah. Kemudian para ulama tersebut membela bahwasanya hal itu adalah sunnahnya Utsman ibnu Affan, dan sunnah Utsman ibnu Affan merupakan sunnah Khulafa ar-Rasyidun, karena beliau termasuk Khulafa ar-Rasyidun. Walaupun secara prakteknya berbeda, ya, berbeda dengan praktek yang ada pada zaman Utsman bin Affan dengan di zaman sekarang. Tetapi mengitlakan perkara tersebut merupakan kebid'ahan, ini merupakan kekeliruan. Makanya para ulama muasirin, ya, ulama-ulama sekarang atau yang sezaman dengan Syekh Albani, beliau mengkritik pendapat Al-Imam Albani karena telah menyebut adzan dua kali itu adalah bid'ah. Ya. Kembali lagi, ini sebagai faidah saja, ya, dari kalimat wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin, wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Qala rahimahullah ta'ala wal imamu al-khalifatu amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dan telah berkata imam khalifah amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat sunnah, aturan-aturan, wa ulatul amri min ba'dihi sunanan, dan ulatul amr min ba'dihi sunanan, dan para pemimpin setelahnya beberapa sunnah, yaitu ketentuan-ketentuan manhaj, ya, bisa dikatakan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, maksudnya, ya, telah menetapkan satu manhaj, al-akhdu biha tasdiqun li kitabillah, yang berarti jika mengambilnya, mengambil manhaj tersebut, sunnah-sunnah tersebut, tasdiqun li kitabillah, itu merupakan pembenaran terhadap kitabullah, wastikmalun li ta'atillah, sebagai bentuk menyempurnakan taat kepada Allah, wa quwwatun ala dinillah, dan merupakan kekuatan, yaitu kokoh di atas agama Allah, ketika kita mengambil sunnah-sunnah mereka, manhaj mereka. Laisa li ahadin taghyiruha, tidak boleh bagi seorang pun merubahnya. Wala tabdiluha, tidak pula menggantinya. Walan nadhru fi syai'in khalafaha, dan tidak boleh pula melihat, dalam artian melihat ini mengambil, pada sesuatu yang menyelisihinya. Menoleh saja tidak boleh kepada sesuatu yang menyelisihinya. Man amila biha muhtadin, barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, manhaj tersebut, muhtadin, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man tasara biha mansurun, barang siapa yang menolongnya, menolong sunnah-sunnah tersebut, mansurun, dia akan ditolong, ditolong oleh Allah. Wa man khalafaha, barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi sunnah-sunnah tersebut. Wattaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Wallahu Allahu ma tawalla, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq, حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم ابن مضرب قال بركاته سمعت عمران ابن حسين رضي الله عنه. Aku mendengar Imran bin Husain radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang berada di generasiku. Tsumma allazi yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsumma allazina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathan. Ragu ya, Imran bin Husain ragu. Aku tidak tahu apakah beliau mengucapkan atau menyebutkan setelah generasinya, qarnnya, masanya, yaitu masa Rasulullah, dua masa atau tiga. Tetapi yang dirojehkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yaitu dua masa, sehingga ada tiga masa: masa para sahabat, masa para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ini adalah generasi mufaddalah, yaitu generasi-generasi yang diutamakan atau yang diunggulkan, generasi-generasi terbaik. Summa inna ba'dakum, kemudian setelah itu, setelah apa? Yaitu setelah berlalunya generasi-generasi utama ini, generasi-generasi terbaik ini, datang satu kaum, yashhaduna, mereka bersaksi, wala yustashhaduna, yang mereka itu tidak dipinta untuk bersaksi. Maksudnya disebutkan oleh para ulama berbagai tafsir, di antara tafsirnya adalah mereka adalah orang-orang yang bergampang-gampang dalam bersaksi. Dan meremehkan persaksian. sehingga persaksian mereka ini tidak diharapkan, tidak dipinta. Atau disebutkan oleh para ulama yang lain, maksud dari kalimat ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, summa yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, kemudian datang satu kaum yang persaksian salah satu di antara mereka itu mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama, seperti al-Imam Ali Al-Qari, beliau berkata, "Dzalika ibaratun an kasrati syahadati zur wal yamin." Ungkapan ini menunjukkan banyaknya persaksian yang dusta dan sumpah dusta. Maka fataratan yahlifuna qabla ayyatu bisyahadah. Maka terkadang mereka ini bersumpah sebelum mereka bersaksi. Wataratan ya'kisun, dan terkadang mereka terbalik, bersaksi dulu kemudian bersumpah. Berkata al-Imam al-Jauzi, Ibnu al-Jauzi, maksudnya adalah annahum la yatawarra'una fi aqwalihim. Mereka ini tidak menjaga ucapan-ucapannya. Tidak berhati-hati dalam berucap, dalam bersaksi, dalam bersumpah. Wa yastahinuna bisyahadati wal yamin, dan mereka meremehkan persaksian dan sumpah. Kemudian berkata Syaikh Utsaimin, dari makna mendahului persaksian mereka terhadap sumpahnya, atau sebaliknya sumpahnya terhadap persaksiannya, ini ada dua kemungkinan. Kata beliau, al-awwalu, yang pertama, annahu liqillati thiqah, liqillati thiqati bihim. Yang pertama, karena sangat sedikit sekali kepercayaan terhadap mereka. La yashaduna illa biyaminin. Mereka tidak bersaksi kecuali harus dengan sumpah. Artinya, kondisi saat itu, orang-orang yang bersaksi ini sudah tidak berharga. Karena banyaknya kedustaan. Ya, karena banyaknya kedustaan, sehingga seorang yang bersaksi itu harus disumpah, atau dia karena tidak dipercaya dia harus bersumpah. Dia harus bersumpah. Fataratan tasbiqu syahadat, fataratan tasbiqul yamin. Sehingga terkadang dia bersaksi dulu kemudian bersumpah, terkadang bersumpah dulu baru bersaksi. Karena kurang kepercayaan kepada orang-orang tersebut. Kemudian astani, kemungkinan yang kedua, annahu kinayah an kauni haula'i la yubaluna bisyahadah wala bil yamin. Makna yang kedua ini merupakan gambaran, ya, tentang keadaan mereka yang mereka ini tidak peduli dengan persaksian dan tidak peduli dengan sumpah. Artinya mereka meremehkan dua perkara ini, ya, meremehkan dua perkara ini. Dan nanti setelah kurun yang tadi, kurun mufaddalah, yaitu generasi-generasi utama, generasi terbaik, itu akan muncul satu kaum seperti ini kondisinya. Baik tadi kondisinya mereka ini sudah tidak dipercaya sehingga ketika bersaksi harus bersumpah, atau bersumpah dulu baru bersaksi, atau keduanya, orang-orang tersebut meremehkan, ya, tidak peduli dengan persaksian dan sumpah. Yang kedua-duanya menunjukkan kerusakan agamanya, ya, menunjukkan kerusakan agamanya. Isyarah bahwasanya nanti di akhir zaman, di akhir atau setelah generasi-generasi mufaddalah ini akan ada penurunan-penurunan agama, tergerusnya, ya, bagian-bagian agama, baik itu akidah, baik itu ibadah dan seterusnya, banyak yang tergerus. Apalagi pada zaman sekarang, ya, apalagi pada zaman sekarang. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan mereka ini orang-orang yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya, tidak bisa diberi amanah. Ya. Ini merupakan penegasan tentang kondisi yang sangat buruk pada zaman tersebut. Terkadang seorang tidak bisa diamanahi sesuatu, tetapi dia tidak berkhianat. Ya. Ada orang yang tidak bisa diamanahi. Diamanahi, oh enggak bisa. Nah. Atau kita melihat sendiri, orang ini tidak bisa diamanahi dari sisi ketidakmampuan atau yang semisalnya. Bukan karena khianat dia. Ya, bukan karena khianat dia. Dan ini memang ada, ya, di antara manusia ya seperti ini. Karena berbeda-beda manusia tingkat keimanan, tingkat kemampuannya dan seterusnya. Nah, tetapi yang digambarkan di dalam hadis ini, dia bukan hanya saja tidak bisa diberikan kepadanya amanah, tetapi dia memiliki sifat pengkhianat. Menunjukkan pada zaman tersebut agama mereka ini sangat rapuh, sangat buruk, ya, sangat buruk. Wayanzuruna wala yafu wala nan. Ini kayaknya ada salah ini. Ininya. Wayanziruna wala yafun. Di sini yafun. Sebentar. Di situ apa? Sama enggak? Di naskah lain sama? Yastaufun. Yafun sama. Oh ya. Artinya mereka bernazar dan mereka ini tidak menunaikan nazar tersebut. Ya. Mereka bernazar dan tidak menunaikan nazar tersebut. Karena menunaikan nazar hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Walaupun hukum nazar itu sendiri terjadi khilaf di antara ulama, apakah makruh, ya, apakah mubah? Ya, boleh. Yang menganggap makruh karena berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Tidaklah keluar nazar tersebut kecuali dari seorang yang bakhil, seorang yang pelit, pelit beramal. Dia ingin beramal tapi ada syaratnya. Gitu. Seolah dia memberi syarat kepada Allah, saya mau beramal tapi ada syaratnya. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Kalau enggak sembuh, ya enggak sedekah. Ini makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yustakhraju bihi illa minal bakhil. Tidak dikeluarkan nazar ini kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit beramal. Sehingga para ulama menetapkan atau berpendapat bahwasanya, atau sebagian ulama berpendapat bahwasanya nazar ibtidaan di awal ini hukumnya makruh. Sebagian yang lain mengatakan boleh, mubah. Tetapi yang dimaksud mubah di sini adalah nazar yang tanpa syarat. Misalkan dia mengatakan saya bernazar untuk berpuasa 3 hari. Misalkan di bulan apa misalkan ya, di bulan Jumadil Awal misalkan 3 hari. Nah, yang seperti ini tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat. Maka yang seperti ini boleh. Terlepas dari pendapat ulama yang mengatakan makruh memulai nazar atau tidak mengapa, akhirnya mubah. Kedua-duanya tetap wajib ditunaikan. Ya, kedua-duanya wajib ditunaikan. Baik nazar yang tadi yang tidak bersyarat ataupun nazar yang bersyarat, kedua-duanya wajib dikerjakan, ditunaikan. Nah, di sini disebutkan dalam hadis mereka bernazar dan tidak menunaikan apanya nazarnya, menunjukkan rendahnya keimanan dan agama mereka. Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak pada mereka astiman. Astiman ini kegemukan. Ya. Ini yang gemuk jangan tersinggung ya. Ini maksudnya bukan apa? Ini kinayah. Ya. Kinayah, isyarah. Yaitu di saat tersebut banyak orang mencari dunia dan melupakan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak di antara tujuan-tujuan mereka itu adalah maladzat, kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Karena maladzat, kenikmatan-kenikmatan dunia itu bisa mempertebal lemaknya. Jadi banyak di saat itu orang-orang yang gemuk atau gendut. Tetapi ini hanya isyarah, bukan berarti tidak boleh gendut. Ya. Ini isyarah. Isyarah saat itu bahwasanya manusia sudah melupakan akhiratnya. Dan yang dipikiran mereka itu adalah perut. Ya. Yang dipikiran mereka itu hanya perut. Agama sudah tidak diperhatikan. Bagaimana perut saya? Itu yang disebutkan oleh para ulama dari tafsir kalimat-kalimat ini. Wa yadhharu fihim as-siman, dan nampak sekali di antara mereka itu as-siman, yaitu gemuk, ya, orang-orang gemuk. Tapi ini isyarah bahwasanya apa yang di mata mereka itu adalah perut, bagaimana dimanjakan perut ini, bagaimana dan seterusnya, ya. Sehingga orientasi mereka adalah dunia, ya, orientasi mereka dunia dan bukan akhirat. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.